ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Saya pernah menjumpai masjid melakukan sholat jenazah. Jenazahnya itu ada dua, ada laki-laki dan perempuan. Apakah dibolehkan? Apa doanya jika dua jenazah? Bukan dibolehkan. Ya, memang itu yang disyariatkan. Bahkan jangankan dua, 10, 100 pun tidak ada masalah. Diurut saja, ya, kalau ada jenazah, laki-laki, perempuan. Laki-lakinya 5, perempuannya 5. Dibaris dulu semua laki-laki. Setelah itu dibaris semua perempuan. Kalau ada anak kecil setelahnya. Laki-laki, anak kecil, kemudian laki-laki, anak perempuan kecil. Ya, imamnya satu arah. Nanti kepalanya laki-laki diarahkan ke arah imam. Terus perempuan diarahkan ke agak tengahnya imam. Supaya imamnya itu satu arah. Untuk laki-laki mengarah kepalanya, perempuan mengarah ke bagian tengah, kan begitu. Sudah dia takbir untuk semuanya, nggak ada masalah. Terus dia doakan umum untuk semuanya, ya, untuk semua mayit. Kalau dikatakan semua mayit, nah itu masuk di dalamnya laki-laki dan apa? Perempuan. Baik.